Mitra Bisnis, akhir-akhir ini saya sering nonton YouTube ya. YouTube, YouTube, YouTube.com. Itu adalah website di mana film-film pendek bisa ditonton melalui internet. Sangat menarik, Anda bisa lihat jutaan film di sana ya. Dan salah satu yang suka saya lihat adalah iklan-iklan di Amerika. Mulai dari iklan yang lucu, iklan yang sinistis ya. Iklan yang menarik, iklan yang tidak boleh ditayangkan di TV karena sesuatu dan lain hal. Salah satu yang menarik adalah iklannya bir. Iklannya bir ini kreatif-kreatif ya. Dan orangnya kelihatan happy begitu. Minum bir bersama teman-temannya. Ketika minum dia sangat happy. Dan ada sesuatu hal yang menurut saya lucu. Karena semua pemain iklan bir itu tidak boleh benar-benar minum bir ketika film itu dibuat. Bahkan sebelum atau ketika saat itu tidak boleh pakai bir sungguhan. Karena ada peraturan pemerintah bahwa Anda tidak boleh minum bir sambil melakukan sesuatu. Itu di Amerika ya. Jadi sebenarnya semua iklan bir yang Anda lihat, mereka yang minum itu bukan minum bir sungguhan. Dan mereka tidak boleh minum bir sebelum mereka melakukan syuting itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat, kadang-kadang yang Anda lihat itu sebenarnya tidak real. Tapi kita ikut terbawa arus. Kita terus ikut merasakan, waduh nikmatnya ya minum bir ya. Saya kasih contoh yang gampang ya. Kalau Anda saya ceritani bahwa kemarin saya itu makan mangga muda atau pencit ya. Dan minum jeruk nipis kecut sekali. Aduh, minumnya kecut sekali gitu ya. Maka air liur Anda ikut keluar. Padahal Anda tahu, saya ini cuma cerita. Bahkan mungkin ceritanya tidak benar. Atau Anda nonton film sinetron ya. Ibu tirinya jahat sekali. Orang dipukulin, anaknya dipukulin. Maka kalau Anda sampai kelihatan ibu tiri itu di jalan, kepingin Anda tunjuk aja ibu tiri itu supaya dia tergeletar di sana ya. Anda tahu tidak bahwa sebenarnya ibu tiri itu kan dimainkan sebagai sesuatu yang palsu ya. Tapi Anda tidak terasa ikut membenci. Nah mitra bisnis, kalau Anda lihat dalam kehidupan kita, sering kita terbawa oleh arus-arus komunikasi yang sebenarnya tidak benar. Tapi memang didesain untuk membuat kita berpikiran seperti itu. Nah inilah salah satu pendekatan para marketing, para sales ya, untuk memudahkan menjual produk-produk mereka kepada Anda. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.